sebelum pelajaran mulai, katanya beliau mengucapkan terima kasih atas hadiah pakaian kemarin, baju kemarin, kaos. Jazakumullah. Katanya pas, bagus katanya, pas. Bismillahirrahmanirrahim. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آج ہم سورہ قریش کی تفسیر دیکھیں گے. Hari ini kita akan mempelajari tafsir surah Al-Quraisy. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو دل مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. Aku memulai dengan membaca dengan nama Allah yang memberi tanpa diminta dan yang berkali-kali memperlihatkan kasih sayangnya. لإلاف قريش. عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ بالعموم عربی میں فقرہ اس طرح شروع نہیں ہوتا جیسے یہاں شروع ہوا ہے. Pada umumnya di dalam kaidah bahasa Arab kalimat tidak dimulai seperti kalimat yang ada pada ayat ini. چنانچہ مفسرین نے اس کا حل یہ بتایا ہے. Maka para mufassir menjelaskan jalan keluarnya. کہ دراصل اس سے پہلے کوئی کلمہ یا کوئی فقرہ محذوف ہے. Katanya bahwa bisa dianggap sebelum ayat ini ada kata atau kalimat yang hilang atau dihilangkan. اگر اس کو تسلیم کیا جائے تو پھر عربی قواعد کے مطابق یہ اس طرح استعمال ہو سکتا ہے. Katanya kalau itu diterima maka barulah susunan kalimat ini bisa diterima dalam kaidah bahasa Arab. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ne bhi is baat ko taslim farmaya hai. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu pun menerima pandangan demikian. Ke ye aise hi hoga. Bahwa memang demikian. Mufassirin mein ye ikhtilaf zarur hai ke wo mahzuf kalima ya fikra kya hai. Yang berbeda di antara para mufassir hanya, jadi semua sepakat, tetapi yang berbeda di antara mereka adalah kalimat apa atau kata apa yang dihilangkan. لإلاف قريش کا مطلب ہے قریش کے دلوں کو مانوس کرنے کے لیے, قریش کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے. Yaitu bahwa untuk menimbulkan atau menanamkan rasa cinta atau menimbulkan kedekatan di dalam hati orang Quraisy. Quraisy ke dilon mein dilon ko manus karne ke liye ya unke dilon mein mohabbat paida karne ke liye kya hua ya kya kiya gaya wo hame mahzuf samajhna padega. Jadi katanya apa yang dilakukan untuk menimbulkan kecintaan atau kedekatan di dalam hati orang-orang Quraisy, nah yang dilakukan itulah yang kita anggap mahzuf. Apa itu? Wo cheez yahan se mahzuf hai. Jadi hal tersebut mahzuf, artinya dihilangkan dari ayat ini. Uske mutalliq hum baad mein dekhte hain ki wo mahzuf kya ho sakta hai. Jadi kita akan mempelajari apa saja yang dianggap mahzuf itu. Aage farmaya ilafihim rihlat ash-shitaa'i was-sayf. Unke dilon mein mohabbat paida kar di humne سردیوں اور گرمیوں میں سفر کرنے کی. Jadi ya di dalam hati mereka ditanamkan kecintaan untuk melakukan perjalanan di musim panas maupun di musim dingin. اس کے بعد فرمایا فل یعبدو, پس تم عبادت کرو. Lalu berfirman lagi bahwa maka hendaknya kamu beribadah. Kiski ibadat karo? Yaitu siapa yang akan disembah? Firmaya उस हस्ती की, उस रब की, yaitu bahwa yang akan disembah ialah rob ataupun wujud, jo is ghar ka rab hai, malik hai, yaitu pemilik atau rob dari rumah ini, jisne unhe bhook mein khana khilaya, yaitu dia yang telah memberikan makan atau minum kepada mereka ketika lapar, aur khauf mein aman baksha, dan menganugerahkan keamanan di dalam keadaan ketakutan. Ye jo dusri dono sifat aayi hain, ye bhi darasal rab ki sifat bayan hui hain. Jadi dua hal yang disebutkan barusan ini merupakan dua sifat, juga dua sifat Allah Ta'ala. Yani rab ki teen sifat yahan bayan hui hain. Jadi ada tiga sifat Allah yang dijelaskan di sini. Yani us hasti ki ibadat karo jo is ghar ka rab hai. Jadi sembahlah wujud yang merupakan pemilik rumah ini. Us hasti ki ibadat karo jisne bhook mein unhe khana khilaya, dan sembahlah wujud yang telah memberikan makan kepada mereka ketika lapar. Aur teesra ye farmaya us hasti ki ibadat karo jisne unhe khauf ki halat mein aman baksha, dan yang ketiga adalah sembahlah wujud yang telah memberikan kepada mereka keamanan ketika ada berada di dalam ketakutan. Ye teen sifat aayi hain us hasti ke liye jiski ibadat ka hukm diya gaya hai. Jadi ada tiga sifat yang dijelaskan di sini berkenaan dengan wujud yang harus disembah. Hazrat Ibrahim alaihi salam ne, Hazrat Ibrahim alaihi salam, khana Kaaba ki buniyad rakhi, meletakkan batu pertama Kaaba, aur Hazrat Ismail alaihi salam ko khana Kaaba ki hifazat ke liye wahan abad kar diya, dan untuk memelihara rumah tersebut Hazrat Ismail alaihi salam lah yang telah ditempatkan di sana. Lekin Hazrat Ismail ki aulad kuch arsa ke baad Makkah ko chhod kar dusre ilaqon mein ja basi. Akan namun kemudian keturunan-keturunan Hazrat Ismail alaihi salam ini meninggalkan Makkah dan berpencar ke berbagai tempat. Aa Huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki paidaish se kuch arsa pehle, beberapa masa sebelum kelahiran Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ek shakhs jiska naam Qusay bayan kiya jata hai, seorang yang di namanya di yang namanya adalah Qusay, jo Hazrat Ismail alaihi salam ki aulad mein se tha, yang merupakan keturunan dari Hadrat Ismail alaihi salam, aur aa Huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke abao ijdad mein se shumar hota hai, dan merupakan leluhur dari Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uske dil mein ye khayal aaya, di dalam hatinya muncul pemikiran ke hamare supur to Kaaba ki hifazat ka kaam tha, bahwa kita sebenarnya diberi tanggung jawab untuk menjaga Kaabah. Lekin ham to Kaaba ko chhod kar mukhtalif ilaqon mein ja base, tapi kini kita telah meninggalkan Kaabah dan berpencar ke berbagai tempat. Chunache usne Quraisy ke mukhtalif chote-chote kabilon ko ikattha kiya, maka beliau mengumpulkan kabilah-kabilah kecil dari bangsa Quraisy ini, aur unhe dobara Makkah mein laakar abad kiya, lalu menempatkan lagi mereka di sekitar Kaabah. Khana Kaabah ki hifazat aur Makkah ki abadkari ke liye, untuk memelihara Kaabah dan untuk meramaikan Makkah, Quraisy ne be intaha qurbaniyan di hain, orang-orang Quraisy memberikan pengorbanan yang luar biasa, aisi qurbaniyan jinka hum andaaza bhi nahi kar sakte, yaitu pengorbanan yang kita tidak bisa membayangkannya. Makkah ek aisi jagah par waqi tha, karena Makkah itu berada di suatu tempat jahan na zaraat thi, yaitu tidak ada pertanian, na koi aisa shahar tha ke jahan badi tijarat ho, tidak ada kota yang besar untuk berniaga, na koi aur suhuliyat thi, dan tidak ada juga kemudahan-kemudahan lain. Lekin iske bawujud Quraisy wahan baithe rahe, akan tetapi mereka datang dan kemudian terus menempati tempat tersebut. Aur unke dil mein Khuda Taala ne Makkah ki mohabbat is tarah paida kar di, dan Allah Taala telah menanamkan di dalam hati mereka kecintaan kepada Makkah, ke unhone wahan rehte hue bhook se marna bardasht kar liya, yaitu mereka rela untuk mati di tempat itu walaupun kelaparan. Lekin wo Makkah ko nahi chhodte the, tapi mereka tidak mau meninggalkan Makkah. Na tijarat ke liye bahar jate the, na kisi aur ghar se bahar jate the. Mereka tidak mau meninggalkan Makkah walaupun untuk berniaga ataupun urusan lain. Unke samne unke khandanon ke khandan marte chale gaye. Di hadapan keluarga-keluarga itu, anggota keluarga yang lain terus-menerus meninggal. Lekin unhone Makkah ko nahi choda. Namun mereka tidak meninggalkan Makkah. Ye koi mamuli kurbani nahi hai. Ini bukanlah pengorbanan yang sederhana atau biasa. Ye bhi darasal aa Hazur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki aamad ki ek taiyari thi. Ini sebenarnya merupakan persiapan untuk kelahiran hadrat atau datangnya hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi khandane Quraisy mein ek shakhs Hashim hua. Di dalam keluarga Quraisy ini ada seorang bernama Hashim, jo aa Hazur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke aba mein se the, yang juga merupakan leluhur hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unhone ye tajweez pesh ki, beliau mengusulkan ke dekho hamare sapurd Ka'bah ki hifazat aur Makkah ki abadkari ka kaam hai. Itu beliau mengatakan bahwa perhatikanlah, kita diberi tanggung jawab untuk memenuhi atau untuk mengisi atau menempati Makkah dan untuk memelihara Ka'bah. Main tumhe is kaam se piche hatne ke liye nahi keh raha. Saya tidak mengatakan ini untuk menjadikan tuan-tuan melepaskan tanggung jawab itu. Lekin main tumhe ye zarur kehta hu ke hame kisi aise tareek par ye kaam karna chahiye, tapi saya ingin mengatakan bahwa kita perlu melakukan suatu pekerjaan sedemikian rupa jiske natije mein ye kaam zyada munazzam ho jaye, yang pekerjaan ya tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu dapat dilakukan dengan sistem yang teratur, zyada mustahkam ho jaye, dan menjadi kuat penanganannya. Hum zyada lambe arse tak is kaam ko jari rakh sake, dan kita dapat melakukan tugas ini untuk waktu yang cukup lama. Lihaza iske liye zaruri hai ke hum apna bhi khayal rakhein. Oleh karena itu kita pun harus memperhatikan diri kita sendiri. Agar hum sare yahan bhook se mar gaye, kalau kita semua meninggal di tempat ini, to hum apne maqsad ko nahi pa sakte, maka kita tidak akan bisa memenuhi tujuan kita atau tanggung jawab kita. Lihaza meri tajweez ye hai, oleh karena itu usulan saya ialah ke hum mein se kuch log tijarat shuru kare, yaitu di antara kita ada yang akan memulai berniaga, baki log yahi abad rahe, dan sebagian tetap tinggal di sini. Har ghar se koi ek ya do fard jo is qabil hain wo numaindagi kare tamam qabila ki, dari setiap rumah ada satu atau dua yang menjadi perwakilan dari satu kabilah, aur jaakar tijarat karein, dan mereka inilah yang dari beberapa kabilah inilah yang pergi berniaga, aur wapsi par apne ghar walon ke khane peene ka kuch saman lekar aaya karein, lalu kemudian kembali ke sini dan membawa perbekalan untuk kehidupan keluarga. Is tarah khana bhi aayega, dengan demikian makanan juga akan datang, aur sare Arab mein Kaaba ka paigham bhi pahunch jayega, dan pesan mengenai Kaaba juga akan tersebar ke seluruh Arab. جہاں جہاں تم جاؤ گے وہاں جا کر کعبہ کی اہمیت بیان کرنا. Dan kemanapun kamu pergi berniaga, ke situ pun kamu harus memberitahukan pentingnya Ka'bah. Sare Arab ko ye baat batana ke tum par Ka'bah mein saal mein ek dafa aana farz kiya gaya tha. Yaitu untuk memberitahukan kepada orang-orang Arab bahwa kalian telah diwajibkan untuk datang ke Ka'bah sekali setahun. تمہارے لیے یہ مقدس مقام تھا. Dan ini adalah merupakan tempat suci kalian. تم اس کی طرف توجہ کرو. Dan kalian harus memperhatikan ini. چنانچہ یہ تجویز قبول کی گئی. Kemudian usulan beliau ini diterima. اور فیصلہ یہ ہوا کہ سال میں دو دفعہ تجارتی قافلے جایا کریں. Dan telah diputuskan bahwa satu tahun akan dua kali kafilah ini pergi berniaga. Ek sardiyon mein aur ek garmiyon mein. Yaitu sekali pada waktu musim panas dan sekali pada waktu musim dingin. Jab garmi ka mausam ho to thande ilake ki taraf kafila chala jaye. Yaitu ketika musim panas maka kafilah perdagangan ini pergi ke tempat dingin. Aur jab موسم ٹھنڈا ہو تو گرم علاقوں کی طرف چلا جائے. Dan jika musim dingin maka akan pergi ke tempat panas. چنانچہ اس کے مطابق سال میں دو دفعہ قافلے جانا شروع ہوئے. Dan dengan kesepakatan itu satu tahun dua kali kafilah ini pergi berniaga. گرمیوں میں شام کی طرف جو ٹھنڈا علاقہ تھا. Pada waktu musim panas pergi ke Syria karena musim karena daerah dingin. Aur sardiyon mein Yaman ki taraf jo nisbatan garam ilaka tha. Dan ketika musim dingin pergi ke Yaman karena lebih panas tempatnya. Ye kafile jate aur jate hue kuch cheeze apne saath le jate. Kafila ini pergi membawa beberapa bahan perdagangan, barang perdagangan. مکہ میں کچھ زیادہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں. کرنا دی مکہ وقت itu belum banyak barang-barang. لیکن کھجوریں ہوتی تھیں. یہ tapi ada korma. یہ کھجوریں ساتھ لے لیتے. Mereka membawa korma dari Mekah. آب زمزم ساتھ لے لیتے. Juga membawa air zamzam. مکہ میں لوہے کا کام بڑا اچھا ہوتا تھا. لوہے کی کچھ چیزیں ساتھ لے لیتے. Juga ada pertukangan besi yang terkenal, maka mereka juga membawa peralatan itu. Aur safar shuru karte. Lalu kemudian mereka melakukan perjalanan perniagaan. Raste mein jo jo Arab kabail aate, di perjalanan kabilah Arab manapun yang mereka jumpai, unke paas rukte. Mereka singgah di tempat itu. Kuch cheeze wahan farokht karte. Beberapa barang mereka jual di kabilah tersebut. اور وہاں سے کچھ اور چیزیں خرید لیتے ان چیزوں کے بدلے. Dan sebagai gantinya mereka membeli juga beberapa barang dari kabilah tersebut. اسی طرح آب زمزم کا پانی ان کو تبرک کے طور پر دیتے. Begitu juga mereka, jadi kafilah ini memberikan air zamzam sebagai tabaruk. اور عرب کے لوگ ان کو کچھ نذرانہ پیش کرتے. Dan orang-orang Arab kemudian membalas mereka dengan hadiah. تو اس طرح یہ چیزیں خریدتے اور آگے بیچتے خریدتے اور آگے بیچتے خریدتے اور آگے بیچتے ہوتے ہوتے ایک دفعہ شام کو پہنچتے اور دوسرے موسم میں یمن کو پہنچ جاتے. Jadi dengan cara ini mereka membeli dan menjual atau menjual dan membeli barang-barang dari kabilah ke kabilah dan sampai ke Syria. Begitu juga mereka lakukan ini sampai ke Yaman. وہاں سے یہ پھر یہ سامان بیچتے اور چیزیں خرید لیتے. Lalu sampai di tempat tujuan itu mereka juga menjual barang-barang yang mereka bawa atau peroleh, lalu mereka kemudian membeli lagi barang-barang dari tempat tujuan terakhir. جو اس علاقے کی چیزیں ہوتی اور اب عرب میں نہیں ملتی تھی. Yaitu yang ada di tempat-tempat tersebut barang-barang yang tidak ada di kalangan bangsa Arab. واپسی پر یہ وہ چیزیں عرب قبائل میں فروخت کرتے. Lalu kemudian barang-barang ini mereka singgah lagi di kabilah-kabilah Arab untuk menjualnya yang mereka beli dari tempat jauh. اور اس سے جو روپیہ یا رقم یا جو چیز بھی ملتی اس سے اناج خریدتے. Lalu dari keuntungan mereka itu, mereka kemudian membeli biji-bijian, padi-padian atau gandum, sejenis gandum. और इस तरह ये खाने पीने का सामान इकट्ठा करके दोबारा मक्का पहुंच जाते lalu mereka mengumpulkan bahan-bahan makanan ini dan tibalah mereka di Mekah. तो मक्का को जो खौफ खाने का दरपेश था वो दूर हुआ. Dengan demikian maka ketakutan bangsa Arab, maksudnya orang Mekah terhadap makanan dengan cara ini menjadi jauh, artinya sudah tidak ada lagi rasa takut. Isi baat ki taraf is surat mein isyara kiya gaya hai. Berkenaan dengan hal inilah yang diisyarakan di dalam surah ini. Jab ke farmaya ilafihim rihlatash shitai wassaif, yaitu ketika berfirman rihlatash shitai wassaif, ke khuda taala ne unke dil mein in safaron ki mohabbat dal di. Allah taala telah memasukkan dalam hati mereka kecintaan kepada perjalanan ini. वरना कुरैश तो वो थे जो मक्का को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे. Sebab kalau tidak orang-orang Makkah itu tidak mau meninggalkan, orang Quraisy ini tidak mau meninggalkan Mekah. ये खुदा ताला ने उन पर एहसान किया और उनके दिलों में ये मोहब्बत डाली. Jadi inilah suatu perlakuan kasih sayang Allah taala yang menanamkan kecintaan mereka kepada perjalanan itu. और सर्दियों में शिता और सैफ, सर्दियों और गर्मियों का सफर उनके लिए महबूब हो गया, उन्हें पसंद आ गया. Dengan demikian maka mereka telah menyenangi bepergian pada waktu musim dingin dan musim panas. इसके नतीजे में क्या हुआ? Hasil daripada itu apa? Apa yang terjadi? Atamahum min juin, ke unki bhookh khatam hui, unko khana milne laga. Itu mereka diberi makanan untuk menghilangkan rasa lapar mereka. Dusra kya hua, ke bhookh ke khauf se wo aman mein aa gaye, yaitu bahwa ketakutan terhadap kelaparan telah berubah menjadi keamanan. Ek aur khauf kya tha jisse wo aman mein aaye, dan mereka berada di dalam keamanan dari ketakutan apalagi? Wo khauf tha jo humne parson aur kal sabak mein padha tha, yaitu ketakutan yang telah kita pelajari kemarin dan kemarin dulu, ke Abraha Kaaba par hamla karna chahta tha jiska khauf tha unko, yaitu ketakutan terhadap penyerangan dari Abraha, ketakutan itu yang tadinya dalam hati mereka. Agar wo hamla karta to Quraysh ki tamam tar qurbaniyan aur unki tamam tar koshishain zaya chali jati. Kalau seandainya Abraham masih bisa menyerang lagi, maka tentu semua upaya-upaya mereka itu tidak akan ada artinya apa-apa, akan habis. To Khuda Taala ne Abraha aur uske lashkar aur ashabe fil ko tabah kar diya aur tabah karke inke khauf ko aman mein badal diya. Itu Allah Taala telah menghancurkan Abraha dan pasukannya dan ashabul fil sehingga akhirnya orang-orang Quraisy menjadi aman. Ab dobara hum shuru surat ki taraf aate hain, kita kembali lagi kepada permulaan surah, ke wo mahzuf kya tha, maka yang mahzuf tadi, yang dihilangkan tadi apa? Quraisy ke dilon mein mohabbat paida karne ke liye, yaitu untuk menanamkan kecintaan dalam hati orang-orang Quraisy, humne ashabe fil ko tabah kiya, yaitu kami telah menghancurkan ashabul fil. Pichli puri surat iska mahzuf shumar hoga. Jadi yang dianggap mahzuf itu adalah seluruh surah yang sebelumnya, yaitu seluruh surah al-fil. Yani ye darasal dono suratein aapas mein mili hui hain. Jadi theek hai. Jadi sebenarnya kedua surah ini mempunyai hubungan satu sama lain, sebenarnya bergandengan kedua surah ini. यानी खुदा ताला फरमाता है कि हमने असहाबे फील के साथ जो कुछ किया वो इसलिए था कि कुरैश के दिल में मोहब्बत पैदा हो. Itu bahwa Allah taala berfirman bahwa semua yang ada di dalam ayat surah al-fil itu kami lakukan agar supaya dalam hati orang-orang Quraisy tertanam kecintaan. ये भी हो सकता है, dan ini pun bisa juga, کہ اس سے پہلے یہ محذوف ہو کہ قریش کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے جو احسانات ان پر کیے اسے یاد کرو. Juga bahwa bisa juga yang dianggap mahzuf ialah perlakuan ihsan dari Allah Ta'ala kepada orang-orang Quraisy yang mereka peroleh sebelumnya, sehingga dengan demikian tertanamlah kecintaan di dalam hati orang-orang Quraisy. Iske ilawa bhi mufassirin ne mukhtalif baatein bayan ki hain. Selain yang dua hal ini, para mufassir juga menjelaskan berbagai hal berkenaan dengan ini. Lekin un sari baaton ka natija yahi nikalta hai. Tapi dari semua yang mereka jelaskan itu kesimpulannya ialah ke نمبر ایک, اس سے پہلے کوئی چیز ضرور محذوف ہے. یہ تو بہوا yang jelas sebelum surah ayat ini ada yang محذوف. دوسرا, وہ محذوف ضرور خدا تعالیٰ کے احسانات میں سے کوئی ایک احسان ہے یا وہ سارے احسان ہیں. dan yang kedua adalah bahwa yang محذوف itu adalah salah satu dari perlakuan ihsan Allah Ta'ala atau seluruh perlakuan ihsan Allah Ta'ala. بعض مفسرین کے خیال میں ایک احسان ہے, کسی دوسرے مفسر کے خیال میں ایک دوسرا احسان ہے, اور کسی تیسرے مفسر کے خیال میں وہ تمام احسانات مراد ہیں. jadi sebagian mufassir menganggap bahwa ada satu ihsan yang dimahzuf, atau ada lagi yang menganggap bahwa ada ihsan yang lain bukan yang itu yang dimahzuf. Jadi bermacam ihsan, dan yang lain lagi menganggap bahwa semua ihsan-ihsan itulah yang mahzuf. تو جو بھی ہو ہمیں اس کے ماننے میں کوئی انکار نہیں ہے. jadi apapun yang mahzuf itu tentu kita tidak mengingkarinya atau tidak menolaknya. نتیجہ اس ساری سورت کا کیا نکلتا ہے؟ jadi hasil daripada semua surah ini apa hasil dari semua surah ini? ساری باتیں بیان کرنے کے بعد سورت کا ما حاصل یا خلاصہ یہ ہے فلیعبدوا. Jadi setelah semua itu dijelaskan, maka hasil akhir atau sari daripada surah ini ialah falyabudu, sembahlah. Pehle bhi arz kiya hai ki Quran Kareem ka koi ek lafz kya koi zair zabar bhi hikmat ke baghair nahi hai. Jadi seperti telah saya jelaskan sebelumnya bahwa Al-Quranul Karim itu baik kasra maupun fata atau tanda baca apapun selalu ada artinya, ada maksudnya. لہذا یہاں بھی ان ساری باتوں کو یاد کروانے کا, ان کا ذکر کرنے کا کوئی مقصد ہے. jadi tentu semua hal yang di sini, yang disebut di sini untuk mengingat semuanya itu tentu ada maksudnya. اور وہ مقصود کیا ہے؟ dan apa maksud tersebut? کہ اللہ کی عبادت کرو, یعنی beribadahlah kepada Allah. خدا تعالیٰ نے ان کو یاد کروایا دیکھو تم کیا تھے. اللہ تعالیٰ telah mengingatkan kepada mereka bahwa tadinya kalian bagaimana, تمہاری حالت کیا تھی, keadaan kalian bagaimana, تم کمزور تھے, تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی, kalian sangat lemah dan tidak punya arti apa-apa. خدا تعالیٰ نے تم پر پہلا احسان یہ کیا کہ تمہیں اپنے مقدس مقام کی حفاظت کے لیے چنا. yang perbuatan ihsan Allah Ta'ala yang pertama kepada kalian bahwa kalianlah yang Allah Ta'ala pilih untuk menjaga tempat sucinya, apne pyare shahar ki abadkari ke liye chuna, dan telah memilih kalian untuk meramaikan kotanya. to pehla ihsan to uska yahi hai ke usne baghair tumhari kisi koshish ke tumhe chuna. jadi perlakuan ihsan pertama dari Allah Ta'ala ialah bahwa tanpa upaya kalian apapun dia telah memilih kalian. جب اس نے تمہیں چنا تو پھر تمہارے لیے موافق حالات بھی پیدا کر دیے. setelah kalian dipilih juga telah dibuatkan sedemikian rupa keadaan untuk memudahkan kalian. تمہاری جو بھی ضروریات تھیں ان کو پورا کیا, dan juga telah memenuhi semua keperluan kalian. وہ ضروریات کھانے کے لیے تھیں یا حفاظت کے لیے تھیں؟ yaitu keperluan berupa makanan ataupun keamanan atau perlindungan. تمہیں سکھایا کہ تم نے کس طرح apna apni khurak hasil karni hai. Dan kalian pun telah diajarkan bagaimana untuk mendapatkan bahan makanan kalian. Ye rahnumai bhi Khuda Taala ka ek ihsan hai. Dan petunjuk ini pun merupakan ihsan dari Allah Taala. Ki tumhare dilon mein ye khayal paida kiya ki tum tijarat karo. Yaitu dalam hati kalian telah ditimbulkan keinginan untuk berniaga. Ye bhi ihsan hai ke khayal ye aaya ke tijarat kab karo. Dan juga salah satu ihsan juga dari Allah Taala ialah kalian telah diberi ilmu untuk kapan kalian akan berniaga. Ye bhi ihsan hai ke tijarat kis tariq par karo. Dan juga telah merupakan salah satu ihsannya juga bahwa bagaimana telah mengajarkan bagaimana kalian berniaga. Ye bhi ihsan hai ke tijarat kis ilake ki taraf karo. Yaitu telah dan ihsan juga ialah bahwa kalian telah diajarkan ke daerah mana kalian harus berniaga. Phir is kaam ke liye tumhare dil mein mohabbat paida kar di, ye bhi ek ihsan hai. Dan juga salah satu ihsan lagi ialah bahwa untuk keperluan itu di dalam hati kalian telah ditanamkan kecintaan untuk itu. Kyunki bahut se insaan bahut se kaam karte hain. Karena banyak juga manusia yang takut terhadap pekerjaan. Lekin jab tak dil mein mohabbat aur bishashat na ho, khushi na ho. Jadi selama dalam hati tidak ada keberanian dan tidak ada kegembiraan dan kemauan, kaam karne mein maza nahi aata. Maka tidak ada kelezatan dalam bekerja. Insaan usko majburi ki halat mein kar raha hota hai. Manusia akan melakukan pekerjaan seperti itu secara terpaksa. Us kaam ko bojh samajhta hai. Dan dengan demikian pasti dia merasa itu merupakan beban. Aur usse jaan chudana chahta hai. Dan dia ingin melepaskan dirinya dari pekerjaan seperti itu. Lekin agar usi kaam mein insaan ko khushi naseeb ho jaye. Tapi kalau berkenaan dengan suatu pekerjaan dia mendapatkan kegembiraan, uski bashashat paida ho jaye, dan dia timbul keluasan hatinya, kaam ki mohabbat paida ho jaye, dan timbul kecintaan kepada pekerjaan itu, to ye Khuda Taala ka bahut bada ihsan hai. Maka ini merupakan suatu ihsan yang sangat besar dari Allah Taala. Hum sare bhi kaam karte hain. Kita pun semua bekerja. Hum sab waqfe zindagi hain. Kita semua waqaf zindagi. Aur hum sab jamaat ka kaam karte hain. Dan kita semua bekerja untuk pekerjaan jemaat. Hame bhi apna jaiza lena chahiye ki hum jo kaam kar rahe hain usko bojh samajhkar kar rahe hain ya khushi samajhkar kar rahe hain. Oleh karena itu kita pun masing-masing semuanya masing-masing harus merenungkan hame apakah kita bekerja ini terpaksa atau dengan penuh kegembiraan. Hame us kaam se mohabbat bhi hai. Apakah kita mencintai pekerjaan itu? Hamare dil mein bashashat bhi hai. Apa hati kita merasa keluasan dalam bekerja? Agar nahi to hame uske liye dua karni chahiye. Dan kalau tidak ada maka kita harus berdoa untuk itu. Kyunki Khuda Taala ke fazl ke baghair mohabbat paida nahi ho sakti. Karena tanpa kurnia Allah Taala tidak akan bisa muncul kecintaan. Isi baat ki taraf isme isyara hai. Dan ke arah ini juga merupakan isyara di dalam ayat. Khuda ne tumhare dilon mein us kaam ki mohabbat paida kar di, ye Khuda ka ehsaan hai, uska fazl hai. Jadi bahwa adalah kurnia dan fadl dari Allah Taala pada dalam hati kalian telah ditanamkan kecintaan untuk pekerjaan itu. Tum usko bojh nahi samajhte the. Dan kalian tidak menganggap itu sebagai suatu beban. Lihaza ab tumhara bhi farz hai ki tum uski ibadat karo. Oleh karena itu merupakan kewajiban kalian untuk beribadah kepadanya. Ye is surat ka khulasa hai. Inilah ringkas atau sari daripada surah ini. Jazakumullah. Jazakumullah. Assalamualaikum.